Yakobus bab 4. Deriga imah asala keket sarang tokar iantarana sampian. Asala kutak deri pangatero, pangatero setero saos. Perang edelem abe panikah. Ka angku nyare kasenengan itunya. Sampian tero. Tapi tak bisa ngaule. Teti sampian pas mati ena oreng. Sampian semangat. Tapi tak hasil ngaule sekaterwe. Sampian lacu atokar ben akeket. Sampian tak oleh papon apa. Sabab tak nyoon ka Allah. Ben sanare sampian nyoon. Sampian tak kere eparingi. Sabab tojuana parmintaana sampian cuba. Seepenta sampian perak ka angkui ka pentingan natibi. Sampian oreng seta estoh. Sampian beoningah. Jok mun sampian akan casareng dunya. Sampian tetimu sona Allah. Sampian jok ngirah alkitab tadek desarah nyebutaki. Edalem manusia Allah mamasok roh sekeras pangaterona. Mas kesapanika. Rahmat Allah seeparingaki ka manusia. Akuaten dari pangaterona roh genika. Genika sahabepe edalem alkitab esebutaki jugen. Allah nantang orang sesombong, tapi sabalika neser ka orang seandep asor. Deti tore pataat ka Allah, laben iblis, tanto iblis genika buruh dari sampian. Semai Allah, ben Allah bekal nyemakna sampian. Berseeta nanga sampian, reng orang sedusah, ben paperse atena sampian. Reng oreng seacangka atena. Sampian kutu atobet benangis pakaje. Gelek na sampian gente e tangisan. Ben kagumbiraan na sampian gente e kasosaan. Sampian kutu marende e ajunana pangeran. Sopaje sampian e patengkih sarang pangeran. Tantaretan. Sampian jek saling caleh ben jek saling salaki. Orang senyale ben nyala aki tantare tanase pada Kristen. Padeh ben nyale serta nyala aki hokoma Allah. Ben mun sampian nyala aki hokoma Allah. Artena sampian tak atoro kakom hokom genika. Tapi deti hakimah. Mangkana perak setong seka aguan hak apareng hokom ka manusia. Ben ngatili manusia. Engki panika Allah seko besah maslamet sareng matompes. Deti paserah sampian panikah mi nyala agia sasama manusia. Tantaretan sengucak. Aretia sengko entara kakota anu ben enengah eja dia setahun abite. Ka angkui adegeng ben nyarepese. Biar saagi bebelen kau lepanikah. Ponapa sebekal kadetianah ka odikna sampian laguna. Sampian tibi tak oning. Sampian panika perak pada sarang okos sesa kece etengaleh ben sa kece agi elang. Mastena sampian ada bu sapanika. Muntati kaso kana pangeran sengkok berieh otabeh berieh. Nanging semangken sampian sumbung ben asbel. Satu jena sebel genika salah. Tetih oreng seoning ponapa sebegus sekotu elakoni. Tapi tak ngalakoni genika. Orang genikah dusah.